Bu, Sodik ayu napa elek bu? Lo Mas Sodik? Iya iya bocare. Tuh, bu ayo elek bu. Matur nuwun atas eleknya. Ayo Mas Sodik ya. Ganteng wedi. Aku ganteng ya apa elek Oke, ini sebuah permintaan dari saudara kalian yang ada di Malaysia. Ada pesan moral sedikit. Karena perjuangan tanpa doa, ibarat kita kalau berjuang tanpa berdoa, sombong. Kalau berdoa tanpa berjuang juga malas. Kita langsung sebuah lagu, Perjuangan dan Doa. Yang penting damai nih gini. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Loncat lagi! Pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakitlah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian bahagia. Kasih tepuk tangan dulu.